kecelakaan yang membawa kecacatan seringkali bagaikan petir di siang bolong bagi yang mengalami. Bayangkan kaki yang utuh harus diamputasi. Tangan ternyata tak bisa lagi digunakan sebagaimana mestinya. Ah, mata pun bisa menjadi berbahaya. Anggota tubuh cacat selamanya. Mendadak semua dunia terasa berubah. Kejam itu satu kata yang dikeluarkannya. Marah karena mengapa harus mengalaminya. Dan banyak yang tenggelam di sana. Seakan-akan ia sudah mati, sekalipun maut belum menjemputnya. Seakan-akan ia tak lagi punya harapan, sekalipun kehidupan masih panjang dalam perjalanan. Seharusnya kita bisa melihat betapa banyak orang melihat cacat bukan masalah. Cacat hanyalah sebuah kesempatan yang harus dipikirkan. Cacat hanyalah sebuah prestasi yang harus diisi. Bagaimana? Itu memang sebuah pertanyaan, tapi bukan tanpa jalan keluar bagi orang yang mempunyai gairah dalam hidupnya. Cacat bukan masalah, sudah terbukti banyak orang menjadi juara olimpiade di kalangan orang cacat. Ternyata cacat tetap bisa membuat dia mampu berprestasi. Terlalu banyak karya di kolong langit ini yang dihasilkan oleh mereka yang cacat. Entah buta, entah lumpuh, atau tangannya tak lagi berguna. Ada pelukis handal di sana, ada pencipta lagu yang sensitif di sana, ada pemain olahraga yang luar biasa. Semua mereka justru punya keunggulan yang hebat karena kecacatan memberi mereka sensitivitas yang sangat luar biasa. Nah, jadi cacat bukan masalah, bukan? Jadi cacat bukan sebuah masalah yang menakutkan. Jangan Anda tenggelam. Cacat, ingat, dia hanya sebuah kesempatan yang harus digunakan. Ia hanya sebuah prestasi yang harus diisi. Asal Anda lakukan dengan tepat, maka cacat bisa memberi sesuatu yang berarti. Selamat meneliti, selamat memiliki. Bersama saya, Bigman Sirait.